Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pada pembahasan kali ini insyaallah judul kajian kita istiqomah hati dan lisan. Istiqomah hati dan lisan, mengambil dari kitab Al-Istiqamah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan, karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, di halaman 31 akan kita bacakan insyaallah. Namun sebelumnya jemaah sekalian rahimakumullah, sedikit saya teringat entah sekian tahun lalu, satu atau dua tahun lalu, saya memberikan ta'lim di daerah Pondok Gede itu untuk warga sekitaran perumahan tersebut, yang banyak dari mereka rata-rata orang-orang tua dan mungkin seperti di musala yang mulia ini. Di sesi pertanyaan ada mbah-mbah bertanya, bertanya langsung maksudnya di sesi pertanyaan dengan kehadiran para jemaah, bertanya, assalamualaikum Ustaz, apakah nanti kalau kita ke surga kita akan bertemu Allah? Setelah bertanya seperti itu, seketika langsung tiba-tiba orang itu, bapak tua itu menangis, Pak. Ya, cukup dengan hal tersebut mungkin bisa menjadi nasihat buat kita. Ya. Orang tidak mungkin bisa menangis dengan benar tangisannya ketika mengingat Allah dan mengingat apakah di akhirat nanti kita bertemu Allah atau tidak. Kecuali karena kalbunya terisi dengan keimanan. Kalau misalnya selama ini ibadah kita sebagaimana ibadahnya keumuman orang, sholat mah yang penting sholat, ke masjid mah yang penting ke masjid, syukur-syukur saya masih ke masjid, kalau cuma gitu doang Pak proyeknya, maka ibadah itu ngambang rata-rata. Dan betapa banyaknya orang ibadah, betapa banyaknya orang bertakbir, betapa banyaknya orang selawatan, tapi Anda menemukan ngambangnya rasa mereka untuk ibadah tersebut. Enggak sampai ke hati, hanya simbolis semata, hanya seremonial semata. Maka jemaah sekalian, di sini kita mengajak diri kita masing-masing untuk memperhatikan masalah hati, batin kita, agar istiqomah. Jangan tampak istiqomah secara zahir, gerakan anggota tubuh atau gerakan lisan atau mulut dan bibir, tetapi hati harus benar-benar teresap dengan ibadah tersebut, supaya tidak terjadi kepalsuan, yang mana dengan kepalsuan itu seseorang mengenakan jubah palsu padahal isinya borok. Karena hal tersebut akan terungkap, wahud silama fi sudur, akan terungkap apa-apa yang ada di dalam dada pada hari kiamat nanti. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, prioritaskan kesehatan hati sebelum lainnya, karena hati ini raja dan rajalah yang akan memerintahkan rakyatnya. Istiqomah hati, kata beliau hafizahullah, Hati adalah anggota tubuh yang paling penting, yang wajib dijaga dengan sungguh-sungguh oleh seorang hamba agar tetap istiqomah, karena ia adalah raja bagi seluruh anggota tubuhnya. Jika hati istiqomah, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan ikut istiqomah. Begitu. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu." Hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukan raja. Fa idza taba al-maliku tabat junuduhu. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Wa idza khabutha al-maliku khabuthat junuduhu. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Ini pengkiasan hati terhadap anggota-anggota tubuhnya. Ada perbedaan dengan presiden dengan rakyatnya. Kalau presiden dengan rakyatnya, kita katakan bahwasanya pemimpin cerminan keumuman rakyatnya, bukan keseluruhan, keumuman rakyatnya. Maka kalau rakyatnya itu baik, insya Allah akan terlahir nanti pemimpin yang baik. Ya, begitu. Kenapa? Karena pemimpin itu asalnya dari rakyat. Dahulunya adalah rakyat, yang kemudian jadilah dia pemimpin. Bukan tiba-tiba jadi pemimpin sejak lahir, enggak. Maka pemimpin terlahir dari perut rakyat, dan pemimpin cerminan rakyatnya. Dan memang rakyat juga cerminan, kaum rakyat cerminan pemimpinnya, betul. Tetapi rakyat tidak terlahir dari pemimpin, melainkan pemimpin terlahir dari rakyat. Maka benahilah rakyat, kelak insya Allah akan terlahir dari perut rakyat pemimpin yang benar. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Obatilah hatimu, sebab kebutuhan Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati." Terjemahan ini kurang tepat, karena seolah-olah mengisyaratkan Allah itu butuh terhadap hambanya. Bukan. Sebab hajat Allah di sini, hajat tidak mesti dimaknai atau terjemahkan Indonesia kebutuhan. Ya. Hajat yaitu kepentingan Allah terhadap hambanya. Koneksi Allah Ta'ala terhadap hambanya terletak pada baiknya hati. Orang yang hatinya tidak baik itu tidak tersambung hablum minallahnya. Ya. Orang yang hatinya tidak baik itu tidak tersambung hatinya kepada Rabb-nya. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna." Betul itu. Dia amalan badan menyertai amalan hati dan menyempurnakan amalan hati. Karena kalau kita cuma niatan doang, tidak ada realisasi dari anggota tubuh, maka gak sempurna. Ada dari kita niatan menjadi soleh. Pelacur saja, Pak, bisa jadi punya niatan pengen jadi orang soleha. Tetapi apa coba usahanya? Maling saja bakal bilang, "Pak, kalau saya gak krisis, Pak, saya gak bakal maling." Gitu. Niatan. Tetapi kan omdo, omong doang. Mana realisasinya? Betul, hati itu yang terpenting. Tapi anggota tubuh, amal anggota tubuh itu penyerta dan penyempurna. Maka jangan bilang yang penting kan niat saya baik, tapi kemudian nyolong-nyolong juga, ngerampok-ngerampok juga, korupsi-korupsi juga, niatnya baik, bantu fakir miskin, tapi ngerampok, ya salah. Salah. Niatnya baik, ngasih orang, tapi sambil mentung, nulung sambil mentung. Iya. Ngasih orang sambil ngelempar ke mukanya, ya tentu orang pun gak suka. Mungkin niatnya baik, gak cukup niat baik, Tapi anggota tubuh harus mencerminkan niat baik bagaimana. Kemudian bapak-bapak sekalian rahimakumullah, sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Maka kalau sampean atau kita beribadah tanpa ruh atau beribadah tanpa niatan yang benar, maka ruhnya ibadah tersebut hilang. Oleh karena itu, ketika kita merasakan kok ibadah saya ngambang ya, ya gitu-gitu aja harian, dan gitu-gitu aja, gak resep, gak apa, perhatikan ini berarti kehilangan ruh. Oh berarti permasalahan terutamanya adalah penancapan niat yang tidak teguh, sehingga tidak terasa itu ibadah. Ya. Maka apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Amalan tanpa niat, amalan tersebut mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Seseorang main bola berdaki, itu biasa. Tapi seseorang banyak piknik di dunia, kemudian hatinya kotor, itu baru yang perlu betul-betul lebih diutamakan lagi kebersihannya. Kebanyakan ke mall, kebanyakan buka media sosial, hatinya keruh. Ya. Kalau kebanyakan main bola, kemudian dakian, entar mandi hilang. Tapi kalau kebanyakan piknik, ya, ke mall-mall, ke tempat-tempat maksiat, hatinya keruh. Itu susah itu untuk mencabutnya, membersihkannya, itu harus betul-betul dengan tazkiyatun nufus dan banyak-banyak istighfar. Beliau berkata, hafizullah, asal dari istiqomah adalah istiqomah hati di atas tauhid. Nah, jadi gak bisa kita istiqomah kalau tauhidnya itu amburadul. Karena seseorang tidak disebut tukang bangunan yang betul kalau gak bisa masang pondasi rumah. Pinter bikin atap, pinter seni ngecat, tapi kalau bikin pondasi rumah itu melengsong, ya, dan seterusnya. Nggak bisa disebut tukang bangunan yang bagus kalau menyamakan tanah Jakarta dengan tanah gambut di Sumatera atau Kalimantan, cara bikinnya sama, nggak bisa. Cara bikin pondasinya sama, nggak bisa. Iya, berarti ini orangnya nggak benar nih. Begitu pula dengan kita, kalau pengen istiqomah tapi tidak memprioritaskan masalah hati dan tauhid, melainkan memprioritaskan gimana supaya pakaian saya terlihat bagus gitu aja, maka ini bisa jadi bisikan setan. Sebagaimana tidak sedikit dari orang-orang yang hanya mengandalkan pakaian atau menjadikan pakaian sebagai barometer soleh atau tidaknya seseorang, ya enggak juga, ya enggak juga. Kita emang ada pakaian baju takwa, itu ada dalilnya pak. Walibasu taqwa zalika khair, ngambil dari Al-Qur'an itu. Baju takwa. Ya. Kenapa disebut baju takwa? Nah, kan? Karena dalam Al-Qur'an disebut walibasu taqwa, libas pakaian, baju. Tapi apakah berarti kalau orang pakai baju takwa, apakah berarti dia nanti pasti bertakwa? Iya, belum tentu. Maaf-maaf kalau pakai baju koko, Pak ya. Karena saya juga pakai baju koko. Apakah orang kalau pakai baju koko kemudian dia jadi orang Cina? Enggak juga. Itu sekedar penampakan, label. Tapi yang wajib diperhatikan ya hatinya. Dan bersihnya hati insya Allah melazimkan bersihnya pakaian dan bagusnya. Tapi bersihnya pakaian dan bagusnya belum tentu mencerminkan bersih dan bagusnya hati. Begitu. Sebagaimana penafsiran Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain tentang firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah. Siapa mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak menoleh kepada Tuhan selain Allah. Kalau tawakal, tawakal sama Allah saja. Ya. Perhatikan Pak, setelah gempa itu, tsunami, beberapa orang melakukan sedekah laut. Sedekah laut, Pak. Sekarang kalau ditanya, yuk kembali ke fitrah, Pak. Itu syirik atau bukan sebenarnya? Ya. Udah Indonesia ini dikenai gempa di beberapa tempat, tsunami beberapa tempat, bahkan sampai tanah-tanah Allah jalankan. Itu fenomena yang enggak pernah terjadi. Sebelumnya mungkin yang pernah kita saksikan enggak pernah kayak gitu, segitunya enggak pernah. Beberapa tempat kemudian dengan beralasan mungkin niat mereka baik, kata mereka, atau memegang prinsip tradisi, akhirnya diselenggarakan sedekah lautan. Apa yang disedekahkan dan kepada siapa bersedekah? Pertanyaan di situ, Pak. Kalau apa yang disedekahkan kita tahu, nasi, pisang, telur, ya. Dan nasinya dikerucutin. Nasi apa namanya itu, Pak? Tumpeng. Ya. Sekalian kebulilah gitu kan. Sekalian kebab Turki, ya. Pertanyaan berikutnya, kita udah ngeliat tuh yang disajikan kita tahu. Mendingan kita makan, Pak, buat pagi kan enak. Iya. Kenyang, enak. Tambah semur jengkol lagi Pak Budiman senang. Nah, kepada siapa itu? Buat siapa? Buat Allah. Emang buat Allah. Allah itu tidak butuh kepada makanan sampean, Pak, gitu kan ya? Kata Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian lanjutannya, ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak menginginkan dari mereka untuk memberiku makan. Allah enggak butuh. Sedekah lautan. Atau bukan untuk Allah, tapi untuk binatang-binatang lautan. Ya mbok yang mikir. Ya. Untuk binatang lautan, masa dikasihnya nasi tumpeng? Masa dikasihnya buah apel, jeruk, manggis, pisang? Ya. Ikan pun heran. Ini kok baru kali ini saya nemuin makanan kayak gini. Ya. Enak nih. Besok-besok request dong. Gitu kan? Itu kan bukan makanan ikan. Kalau emang betul mau ngasih makan ikan, di empang banyak ikan, kasih aja itu ikan. Kenapa harus ke lautan? Gitu kalau buat sedekah. Gitu. Kemudian kan ya berarti bukan buat ikan ya. Karena kalau buat ikan ngapain pakai itu? Makanan ikan apa, Pak? Pakai dedak. Pelet. Kasih pelet satu truk. Seneng gitu ikan. Tuh, sedekah lautan. Bukan pelet yang dikasih, ya. Berarti bukan buat makan, buat binatang. Berarti C, mungkin C, buat penunggu lautan. Yang nungguin lautan siapa? Nah, itu dia yang kita nggak tahu siapa. Penjaga pantai. Berarti jangan diaurin ke laut kalau gitu. Kasih ke penjaga, mas, nih mas, fadol mas, makan mas. Oh, makasih. Gitu. Itu sedekah. Tapi buat penjaga pantai. Tapi enggak tuh diaurin di lautan buat ikan. Ikan enggak nungguin lautan. Ya. Buat malaikat. Malaikat enggak makan. Buat siapa? Buat Allah. Allah memang yang menjaga, yang memelihara lautan, betul. Allah yang mengatur semuanya itu. Tapi sekali lagi, Allah gak butuh dengan itu semua. Buat siapa? Ayo. Nah kan? Buat selain Allah? Iya. Buat yang gaib? Iya. Buat siapa? Buat jin. Mulai kan di sini kan? Katanya untuk menolak bala, ini namanya ngundang, bukan nolak. Makanya banyak orang muslim tuh gak bisa bedain antara nolak tamu dengan ngundang tamu. Ini saya nolak tamu, tapi malah ngundang. Ini ngundang namanya, Pak. Ya. Musibah jadi kondangan nanti ini. Jadi kalau berbuat syirik seperti itu, bahkan sudah difatwakan oleh para ulama Nusantara dan lebih-lebih ulama di luar negeri, hal-hal seperti ini, persembahan buat kalangan jin, ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya, ini berbahaya, bukan hanya buat mereka, buat kita semua bangsa Indonesia. Berbahaya, Pak, siapapun pelakunya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang istiqomah itu harus diawali dari keistiqomahan mereka dalam bertauhid dan tidak berbuat syirik. Gitu, Pak. Itu dulu sebelum selainnya. Ya, sholat istiqomah juga harus. Tapi jangan sampai lah, Pak, kesyirikan itu ada pada diri kita. Kenapa? Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, hangus itu amalanmu. Na'udzubillah. Ya. Adik saya belajar di kota Nabi di Madinah, alhamdulillah. Sedang studi di sana. Dan kemarin ketika haji diamanatkan untuk menjadi guide untuk jemaah haji Indonesia. Tapi sejak sekadar guidance, ya, sekadar apa namanya Indonesianya? Guide itu? Pemandu. Nah, yang pemandu kan enggak semua orang Indonesia, Pak. Ya kelompok-kelompok kan gitu. Ada saya bilang, kesian sama orang-orang Indonesia kebanyakan. Kebanyakan gak semuanya. Kenapa? Buat haji kan banyak yang nabung, Pak, ya. 10 tahun. Tapi sampai sana, tetap aja ibadahnya gak bener. Tetap aja mintanya sama Nabi, bukannya minta sama Allah. Nabi Muhammad SAW sudah wafat, Pak. Maka yang kita mintanya sama Allah, bukan sama Nabi. Betul, Nabi SAW memiliki keutamaan, betul. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, kekasih Allah. Dialah yang akan memberikan syafaat terbesar nanti, betul. Dialah yang akan mengetuk pintu surga dan meminta izin untuk membukanya nanti, betul. Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi beliau sudah tidak di alam dunia lagi, Pak. Gitu kan? Jauh-jauh ke sana, kemudian mintanya sama Nabi. Padahal sama Allah. Nabi sudah wafat. Kita hidupkan warisan beliau, yaitu sunnahnya, yaitu ilmunya. Nah, meminta kepada orang yang sudah wafat, itu berpotensi syirik, Pak. Walaupun yang kita minta itu dahulunya ada orang yang paling kita kenal soleh. Pun misal saya wafat nanti, Pak. Pun kalau saya soleh, saya gak tahu bagaimana anggapan Allah terhadap saya, Pak. Tapi pun kalau saya soleh, Pak, ketika saya wafat, gak ada gunanya sampean minta sama saya. Gak ada gunanya. Bahkan bermadarat buat sampean. Gitu kan, Pak, ya? Siapapun ustadz yang sampean idolakan, ketika sudah wafat, maka ustadz tersebut rahimahullah bukanlah tempat untuk meminta, karena toh dirinya itu butuh kepada ampunan Allah sebagaimana Anda pun butuh. Maka bagaimana mungkin kita minta kepada yang juga membutuhkan, yang juga minta kepada Allah, sedangkan orang tersebut di alam barzakh tidak mampu mewariskan sesuatu pun kepada kita di dunia ini. Makanya ada saya heran, kesian orang-orang Indonesia ini. Maksudnya keumumannya, enggak semuanya. Capek-capek nabung buat haji sampai sana, ibadahnya enggak benar, bahkan berbuat syirik. Kan tadi la in asyrakta lahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, bisa-bisa hancur hangus itu amalan, capek-capek nabung hangus amalannya. Nauzubillah. Semoga Allah maafkan. Semoga Allah beri kemaafan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kadang kalau penjaga Haramain, penjaga Masjid Nabawi, dan juga yang akan memeriksa kuburan Nabi akan menemukan setelah dibuka pintunya atau apa, banyak tuh carikan-carikan kertas nitip doa bahasa Indonesia. Kebanyakan Indonesia, Pak. Aduh. Emang kayak gitu kita tuh kepercayaannya. Mudah ketipu dalam hal seperti ini, Pak. Allah itu Maha dekat. Ya, Pak. Allah Maha dekat, Pak. Sedangkan Nabi SAW di alam barzakh, jauh dari dimensi kita. Allah Maha dekat. Allah tahu setiap yang terbaitkan dari huruf-huruf di lisan Anda. Allah Maha tahu setiap bait-bait, kalimat, keluhan, kegembiraan di hati Anda sekecil apapun. Allah Maha tahu. Maka yang kita butuhkan adalah Allah Ta'ala. Dan yang kita amalkan adalah syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya. Itu yang perlu kita lakukan, Pak. Untuk istiqomah. Maka jangan sampai, Pak, kita udah ngaji, masih juga ngalor ngidur berbuat syirik. Gak usah. Kasian capek-capek kita beribadah. Kasian kulit udah menua. Mungkin dulu sering maksiat, sekarang udah cukup lah. Sekarang udahlah. Taat, istiqomah, bertauhid dengan benar, husnul khotimah. Kan tujuannya itu, Pak. Nah, maaf-maaf ya, agak sedikit keras sedikit ya, karena saking saya pengen mengungkapkan sayang saya kepada bapak-bapak ya. Jadi jika hati telah istiqomah di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, segan kepada Allah. Gimana sih segan kepada Allah, Pak? Segan kepada Allah, sampean misal kita mau maksiat enggak enakan. Kenapa? Ada yang liatin. Segan enggak tuh, Pak? Segan. Itu namanya segen. Gak enakan. Tapi kalau gak enakannya sama manusia, takutnya riya. Kalau gak enakannya sama Allah, itu baru tauhid. Gitu. Memaksiat, waduh, pasti saya lihat sama Allah nih. Gak enak lah, gak jadi lah. Nah ini baru nih, masya Allah. Mencintai Allah, menginginkan Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Hanya wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Sungguh seluruh anggota badan akan istiqomah dengan taat kepada Allah kalau kayak gitu kita sikapnya, Pak. Dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit bertauhid. Jangan bosan dengan itu semua. Karena kelezatan tauhid adalah kelezatan hakiki. Anda merasakan lezatnya makanan sementara. Iya, betul. Sementara seenak-enaknya jus es, ya, es jus ya. Atau apa yang Anda suka, Pak? Seenak-enaknya semur jengkol, enaknya pas makan. Habis itu iya, enak sih enak. Nah, ini biar tambah lapar, Pak ya. Kita mau semur jengkol, kita mau makan. Enak, enak. Makan terus coba. Lama-lama enek, bukan enak. Iya. ngelihat donat di mall banyak berwarna-warni, ya, masya Allah, beli 5 pieces atau 10 pieces, ya, anak cuma satu, istri baru satu, ya. Anak cuma satu bilang alhamdulillah, istri baru satu bilang qadarullah, ya kenapa? Pengen nambah, ya kan? Anak satu, istri satu, beli donat 10. Suka banget sama donat. Makan satu, alhamdulillah enak. Pengen lagi, 2, 3, mulai 4, mulai enek gitu. Tambah lagi, karena wah, tambah lagi, makin enek pak. Itu dunia seperti itu. Tapi Anda tidak akan pernah merasakan enek ketika Anda semakin sayang, semakin cinta pada Allah. Betul. Semakin dalam tauhid dan iman Anda kepada Allah, itu justru semakin lezat. Semakin merasakan betapa indahnya ini kalau saya dekat sama Rabb saya. Iya pak, begitu pak. Makanya jangan pernah mencela musibah. Karena musibah itu di bawah takdir Allah. Husnuzannya kita sama Allah kalau dapat musibah pak. Ini teguran dari Allah. Nasihat dari Allah. Supaya saya eling gitu. Supaya saya ingat kembali kepada Allah, ternyata selama ini saya lalai. Eh, beginilah cara Allah mengingatkan saya. Akhirnya mendapatkan kelezatan setelah musibah. Itulah yang disebut nikmat setelah musibah. Ya. Ada pula kenikmatan duniawi. Kita enak, kita nikmati tanpa mengingat Allah. Itulah yang akan kita sebut sengsara. Nikmat membawa sengsara. Gitu pak. Karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqomah, istiqomah pula pasukan dan rakyatnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Maka orang yang lidahnya enggak benar ngomongnya, itu cerminan tercerminan hati. Ya. Orang yang enggak benar kelakuan tangannya, cerminan hati. Bahkan yang suka iseng nyolek temannya, itu cerminan hati dia juga, pak. Iya. Ya, saya kadang-kadang dulu waktu di Kalibata ada beberapa bapak-bapak hobinya nyolek orang. Abis itu, assalamualaikum warahmatullah, kan makmum nih, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba nyolek, bukannya zikir istighfar nyolek orang, yang dicolek pelongo-pelongo. Ya. Karena yang dicolek tahu dia nyolek, colek balik lagi, gitu. Ada bapak-bapak itu, bukan di sini, bukan di Al-Majirin. Ada di Kalibata. Mungkin sekarang udah enggak mudah-mudahan. Tapi kayak gitu tuh. Iseng. Ya. Cerminan hati kayak gitu tuh, iseng. Ya. Baik. Jadi apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Baik. Kita lanjut sedikit pak ke istiqomah lisan. Kata beliau hafizahullah, anggota tubuh yang terpenting yang perlu mendapat perhatian setelah hati adalah lisan. Bahkan itu sebelum anggota tubuh lainnya. Kenapa pak? Karena betapa adanya terjadi pemberontakan karena lidah. Kadang terjadi kemarahan warga karena lidah. Kadang terjadi perceraiberaian antara istri dan suaminya karena lidah. Lidah yang kata mereka lidah tak bertulang. Gara-gara tak bertulang itulah controllingnya gak ada. Gitu. Kalau tangan mau kemana aja mengayun gak bisa ke semua arah pak. Ya gak? Coba tangan kanan kita. Ya. Gini, kesini-sini itu udah kertek kan? Aduh, gak bisa nih. Wah, gak bisa. Apalagi yang usia sudah udur, udah semakin sulit. Tapi lidah. Semua orang mengayunkan bisa. Suara itu biasa, tapi lidahlah yang mengayunkan, kemudian suara berubah menjadi huruf yang bermakna kemudian. Gitu. Ya begitu juga di oleh mulut, bibir juga memiliki andil ya, tapi lidah yang terbesar. Karena lidah adalah media yang mengungkapkan apa yang tersimpan di lubuk hati. Terkadang keluar ucapan dari lisan seseorang yang ia anggap sepele, namun ucapannya itu dapat membuatnya binasa dunia dan akhirat. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya? Ada apa sesuatu yang paling engkau khawatirkan kepada terhadap diriku?" Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarafi lisanihi nafsi risan nafsihi. Rasulullah pun memegang ujung lidahnya sendiri kemudian berkata, "Ini. Jaga ini lidah." Terutama sih ibu-ibu kalau lidah tuh, Pak ya. Kalau lidah itu urusannya ibu-ibu tuh lebih mantap lagi tuh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Iman bab Kufranul Asyir, kufur terhadap keluarga, terhadap kebaikan suami. Kata Nabi SAW, mayoritas penghuni neraka siapa? Perempuan, Pak. Sebabnya apa? Sebabnya lidah. Jadi mayoritas penduduk neraka masuk neraka gara-gara lidah. Itu baru perempuan ya. Itu baru satu kasus. Suami gak dianggap seluruh kebaikannya. Kemudian, "Mas gak pernah deh baik sama aku." Nah itu tuh, itu neraka itu, Pak. Padahal itu kayaknya omongan harian loh ya. Enggak, istri saya gak gitu, Pak ya. Insya Allah istri sampein juga gak gitu. Insya Allah, ya kan. Nah, kan masing-masing tahu. Kan insya Allah ya. Ya kalau alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaupun yang masih begitu, semoga Allah beri hidayah sehingga bisa masuk surga bareng, Pak. Amin. Ya, perempuan kan biasa kayak gitu, Pak. Papi enggak pernah deh baik sama mami. Nah, gitu. Padahal baru dikecewain sedikit aja, ya. Sedikit aja dikecewain sedikit, apa coba? Enggak dibeliin handphone yang baru. Pak udah punya 2 handphone. Pengen handphone yang terbaru, Pi. Enggak lah, kebanyakan handphone Mi, mubazir. Ih, papi gitu. Apa-apa enggak pernah dikasih. Ya Allah, lihat tuh handphone, baju, mobil, truk-truknya sekalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa lisan sangat berbahaya, Pak. Dengan lisan mungkin tidak terbunuh badannya, tapi betapa banyaknya nama-nama, karakter-karakter, banyak pembunuhan jiwa, pembunuhan nama karena lisan. Ya. Sebab seseorang dapat istiqomah apabila lisannya istiqomah dalam ketaatan atau tidak berkata-kata yang mendatangkan dosa dan murka Allah Ta'ala. Pak, misalnya sampean ngelihat ada orang matanya teduh, sayu. Sayu, murah senyum gitu. Pakai peci, kemana-mana pakai peci. Ngojek aja pakai peci, Pak. Iya kan? Kemana-mana pakai peci. Bahkan kemana-mana pakai baju koko. Kemana-mana pakai sarung. Tapi kalau udah ngangkat suara, ngomong, sakit orang dengernya. Kira-kira sampean mau bilang, orang istiqomah nih, kayak bagus nih orang. Enggak. Enggak. Lidahnya nyakitin. Ya, lidahnya nyakitin, Pak. Nah. Jadi lidah pun perlu istiqomah, lempeng lurus ngomongnya, enggak macam-macam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id yang memarfu'kannya kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana fa taqul ittaqillah fina." Fa inna nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajna. Apabila anak Adam sudah memasuki pada pagi hari, maka semua anggota badan tunduk kepada lisan, tapi mereka semua tunduk pada hati ya. Kemudian bertakwa, berkata anggota tubuh itu, bertakwalah ke wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, pada kami atau terhadap diri kami, terhadap tubuh-tubuh ini, karena kami bergantung padamu. Jika engkau istiqomah, maka kami semua ikut istiqomah, dan jika engkau menyimpang, maka kami juga menyimpang. Dan kebanyakan yang menggiring manusia ke neraka adalah lisan, itu yang tadi kita bilang. Terdapat sejumlah nas atau hadis mengancam dan membiarkan tali kekang lisan terlepas begitu saja. Mengancam dari membiarkan tali kekang lisan terlepas begitu saja. Di antara sabda Nabi SAW yang maknanya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang ia tidak meneliti dulu, baik meneliti kebenarannya atau kebaikannya, tidak teliti, maka hasil dari buah lisannya itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Coba sampean bayangkan, dan semoga tidak terjadi, cuman bayangkan Pak, gini aja. Mungkin di antara sampean ngantor. Kantornya berapa lantai, Pak? Adakah di sini yang berkantor di gedung di atas 10 lantai? Ada, Pak? Hah? Ya, jangan di kantor camat nih rata-rata nih. Coba, berapa lantai, Pak? Ada? Ada? Pernah enggak sampean ke lantai 21 misalnya? Nah, sekarang naik ke atas gitu girang. Lama ya, lumayan. Coba pas naik lift. Tapi jangan juga sih ya, serem soalnya. Jangan sih, jangan dibayangin sih Pak. Pas naik liftnya jadi bayangin, tapi sekarang aja bayangin. Pas lagi naik lift kebayang talinya putus. Ya. Dan itu di lantai 20. Ya, enak kok, Pak. Asik loh. Gitu. Kayak main komedi puter aja gitu. Iya. Ya dalam waktu enggak nyampe semenit tinggal nama. Gitu kan. Gimana tuh? Ngeri enggak? Itu padahal enggak menyaksikan bawahnya gimana. Di dalam lift itu. Tapi kan kerasa getarannya, kebayang, serem. Jatuh gitu serem. Itu paling baru jarak berapa? Paling 100 meter gitu kan. Atau sampean ke tower atau ke menara Eiffel. Ngapain? Mau lompat. Masya Allah. Ya. Atau kemana kayak gitu. Tuh ke menara itu tuh Pak tuh. Itu sinyal ya, bukan buat sinyal ya. Naik Pak situ Pak. Ya. Kira-kira 50 meter. Ya kan? Sampai di ujung, lihat ke bawah. Dahsyat itu rasanya. Atau enggak usah jauh-jauh. Ini depan sini aja Pak. Coba aja lompat sekali-kali. Ya kan? Nah. Rasanya gimana? Merinding Pak. Ngelihat aja merinding. Gimana kalau melayangkan diri? Itu baru sekian puluh meter. Sekarang gara-gara ucapan lidah, dilempar ke neraka, jarak lemparan atas ke bawahnya itu sejauh antara timur dan barat. Coba timur mana? Sana itu. Barat sana. Kira-kira ya, karena Indonesia ini kiblatnya barat. Ya makanya banyak yang ikut-ikutan barat ya mungkin ya. Bukan Ka'bah ya. Sana sampai sana. Jauh gak Pak? Masya Allah. Gak nyampe-nyampe. Coba ke timur Pak. Sampein ke timur terus tuh. Naik pesawat ke timur terus. Gak nyampe-nyampe. Mana timur? Sono. Mana timur? Sono. Sampai sebulan timur gak ketemu-temu. Ya udahlah ke barat dah. Ke barat balik. Mana barat? Sampai setahun juga gak ketemu-temu. Barat ya sana terus. Sana terus. Gimana Pak? Kelempar gara-gara ucapan di lidah. Ya. Maka bapak-bapak yang dulu mungkin kalau mengingat kembali dulu pernah salah sama orang tua bapak-bapak, ya. Sekarang banyak-banyak istighfar, Pak, ya. Sebelum terlambat. Juga bapak-bapak yang muda atau pemuda yang pernah salah sama orang tuanya, kalau masih hidup minta maaf. Khawatirnya lidah di masa lalu kita itu konsekuensi berat di akhirat. Ya. Begitu, Pak, ya. Itu yang bisa kita sampaikan dari kajian hari pagi hari ini, semoga bermanfaat, meskipun sedikit tapi semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Pak? Enggak ada, ya? Hah? Iya, silakan. Hukum memakan makanan sesaji. Bismillah. Biasanya makanan sesaji itu apa, Pak? Mantap itu. Iya, enak banget. Urap. Enggak level lah sesaji urap. Urap mah buat Pak Budiman suka urap itu. Ayam panggang yang disembelih-sembelih lah gitu, ya. Masya Allah. Bikin tambah lapar ini nyebut-nyebut kayak gitu. Sekarang, Pak, binatang seperti ayam, kambing, domba, sapi, unta atau apapun binatang yang asalnya halal dimakan, kalau disembelih tujuannya untuk sesajian, itu bangkai binatang tersebut, berarti najis, tidak halal dimakan, walaupun dimasak tidak halal. Mubazir, Sat, bukan mubazir, emang dari dia mati udah membangkai. Aslinya dia mati udah kubur aja, gak usah dimasak. Jadi daging-dagingnya itu semua mutlak haram. Ya, mutlak haram. Lalu bagaimana kalau nasinya? Kalau tujuannya untuk sesajian juga haram, Pak. Haram. Tujuannya buat sesajian semuanya itu haram. Tapi kalau di lain waktu, maksudnya lain konteks misalnya, makanan tersebut, ya, perayaan ulang tahun misalnya, ya, atau perayaan kebidahan misalnya, itu halal, itu masih halal, karena bukan didedikasikan untuk syirik, masih halal, insya Allah. Ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat nggak boleh menerima makanan dari perayaan bidah, walaupun nggak syirik, ada yang berpendapat itu. Tapi wallahu alam, secara zat makanan tersebut tetap halal untuk yang tidak ditujukan kesyirikan. Begitu. Iya. Misalnya Pak Sarno mau merayakan ulang tahun. Ya. Tapi beneran, Pak, merayakan ulang tahun enggak, Pak? Mana sempat merayakan ulang tahun. Misalnya, ya, ada kue, ya. Kue yang biasa ada lilin-lilin itu loh, Pak. Ya kan? Happy birthday misalnya, Pak, ya. Ditiup, ya. Kuman aja gitu, ya. Ditiup kuman jadinya. Iya. Terus kan habis itu kan dipotong. Dimaem. Halal enggak? Untuk kuenya ya halal. Untuk perbuatan niup apa-apanya haram. Beda konteks, Pak. Gitu, ya. Dan antum dapat bingkisan. Halal enggak? Ya halal, kalau dimakan makan aja. Kalau antum gak mau ya kasih orang. Tapi halal itu makan karena zatnya halal. Dan bukan ditujukan untuk jin atau apa, kan? Bukan. Beda kalau misalnya ada orang bikin sesajian, taruh di pojokan sawah atau taruh di depan rumah. Sesajian emang buat siapa sesajian ini? Buat antum, bukan, kan, Pak, ya? Coba antum lihat ada orang Buddha atau Hindu tuh, kadang bikin sesajian, terus ada bawang-bawang, ada bunga-bunga, terus ada kue, ada pisang. Antum datang, cukup. Tilep satu pisang, tek. Antum makan, gak boleh. Karena itu udah buat kesyirikan, dan memang bukan hak antum, selain itu bukan hak antum juga, kan? Antum memang dikasih, enggak, kan? Karena tujuan orang itu untuk memberikan kepada pihak lain, yaitu kepada jin atau syaitan, maka kita enggak usah itu. Tapi diaur-aurin boleh enggak? Boleh. Boleh. Begitu ya. Jadi memakan makanan sajian sedekah laut misalnya. Udah diaurin ke laut, wuh, bergelombang pisang, antum berenang, Pak. Diambilin tuh makanan. Ya enggak boleh, jangan. Sia-sia karena haram itu semua. Ya begitu, karena mereka menginginkannya untuk setan. Iya. Pak, banyak WhatsApp masuk, Pak. WhatsAppnya banyak yang masuk. Banyakkan grup ya, Masya Allah. Iya. Ada lagi? Iya. Bapak ini dulu, sebentar. Waalaikumsalam. Minta gosok? Minyak gosok. Iya. Ya. Ya. Tapi di sisi lain beredar juga kabar itu gini-gini apa tapi kita berkeyakinannya itu secara ilmiah memang membutuhkan dan bukan secara si amalan ini. Ya. Ya. Akhirnya kita ngomonglah ke si penjual ini. Ada apa? Minyak? Minyaknya ada nggak? Ya. Nah, ternyata di tengah jalan kita ngobrol kan ya, apa, ya si penjual ini tiba-tiba emang dia mengeluarkan statement, oh ini apa? Dibikin dari tahun bulan X. Dia nyebutin terang-terangan gitu. Nah, ya. Karena kita sudah terlanjur biasanya akan lah sama si penjual kan kita sudah terlanjur dengan yang beli. Itu pertama satu kan tindakan kita tetap beli minyak itu apakah termasuk dukung kemaksiatan yang kita berikan itu. Terus itu satu. Terus kedua, bagaimana hukum memakai minyak itu setelah sementara kita gak yakin nih kalau itu minyak karena tanah kuburan tadi gitu. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, ada minyak gosok yang secara ilmiah saintifik memang betul bisa berpengaruh terhadap saraf atau apa gitu, emang betul secara terbukti. Nah, banyak merekomendasikan dari orang-orang yang di ahli medis misalnya. Tapi ada kabar juga tersiar bahwa saya itu juga ada proses ritual ya yang seperti itulah. Ketahuilah Pak, ada kaidah fikih ya. Kaidah fikih pertama, al aslu fil asyai al ibahah. Asalnya segala sesuatu di muka bumi ini asalnya mubah. Untuk dikonsumsi, untuk dipakai asalnya mubah. Kecuali kalau ada dalil, ya, kalau ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau ada keraguan nih, ini memang secara saintifik emang terbukti. Tapi ada kabar simpang siur, maka antum bangun keyakinan antum, itu kabar udah hilangkan aja. Antum kembali ke yang ilmu mapan ini. Rekomendasi dari orang-orang yang memang di ahlinya, dokter atau para medis ya. Kemudian ternyata pas lagi ngobrol-ngobrol sama penjualnya, sampai mengklaim penjualnya ini memang ada proses juga. Yaitu emang pernah didekam atau ditanam di kuburan ini misalnya. Supaya lebih kuat tajinya dia, penyembuhannya misalnya. Maka jelas ini jadinya apa? Jimat atau jadinya seperti itulah. Ini berasal dari kesyirikan. Maka pertanyaan pertama gimana? Tindakan kita tetap membeli. Enggak boleh beli, haram beli di toko dia. Enggak boleh. Karena sama dengan merestock nantinya. Dia akan ngerestock kan, akan membuat stok lagi kan? Iya. Itu sama dengan mendukung. Membeli barang haram sama dengan mendukung ke produksinya. Maka enggak boleh untuk yang itu. Kemudian kalau udah terjadi akad, antum boleh membatalkan akad tersebut. Karena barang yang dijual itu barang yang tidak ada manfaatnya. Disebabkan telah terjadi proses kesyirikan untuk itu. Ibarat antum beli batu akik, cincin batu akik, kemudian kata pedagangnya, wah tuh mantap tuh, super tuh, udah ada isinya tuh, nah udah diisi kok. Nah ini batil perdagangannya, haram, begitu kan? Maka antum boleh minta uang balik, enggak, saya enggak jadi beli ini karena diisi, gitu kan? Begitu. Enggak bisa di return, dibalikin enggak bisa. Hukumnya jangan dipakai. Iya. Ada tanaman, siramin, subur insya Allah. Iya kan, akarnya digosok-gosok terus. Dibuang. Jangan dikasihin ke orang, enggak usah. Karena itu secara zat memang sudah ada proses kesyirikannya. Iya. Silakan, Pak. Jimat-jimat. Kenapa dia? Iya. Jimat buat pegangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lihat ada anak dipakein kalung atau semisalnya. Buat apa itu? Buat menjaga dari ain, dari bala. Disuruh copot sama Rasulullah. Ini bakal merugikan akhirat orang tersebut. Ya, sahabat ada yang waktu itu pernah pakai jimat minal wahinah, kata sahabat tersebut, yaitu menjaga diri dari penyakit. Maka itu enggak bakal bisa menambahkan kepada kamu kecuali nanti kesengsaraan. Betul. Jimat berbentuk apapun, Pak ya. Jimat itu enggak mesti kalung, enggak mesti itu. Jimat tuh apapun yang sampean percayai itu bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat tanpa ada sisi rasional atau sisi ilmiah. Ya. Contoh misalnya harus pakai cincin tertentu kalau mau jualan. Ini berarti menjadikannya jimat. Walaupun dia enggak ada, enggak saya masukin jin kok, enggak, iya enggak masukin jin, tapi kepercayaan tersebut menjadikan cincin tersebut jimat. Saya kalau misalnya kalau ke misal ini misal aja, misal kalau ke pertemuan atau kelihatan banyak orang, saya harus pakai cincin supaya saya kelihatan bercahaya mukanya. Ini juga menjadikan cincin itu jimat. Bahaya ini. Sebenarnya cincin itu cincin biasa. Cuman kepercayaan kita itulah, sugesti itulah yang membuat adanya kesyirikan. Kalau misalnya kita pakai cincin biasa aja, enggak ada kepercayaan. Emang cincinnya bagus, orang lihatnya pun seneng. Ya itu enggak masalah, kayak pakaian. Ini pakaian pakai sorban ini. Iya. Kalau bapak ngelihatnya suka dan saya emang tujuannya itu, ini bukan jimat. Karena emang normalnya manusia suka dengan pakaian rapi, pakaian bagus, baju takwa, baju koko. Tapi kalau kepercayaan, ini kalau pakai sorban ini, itu jin-jin pada lewat semua. Iya. Memang betul. Jinnya lewat. Enggak pakai ini juga jinnya lewat. Pokoknya ada kepercayaan yang enggak ada sisi ilmiahnya, enggak ada rasionalnya, itu baru. Gitu. Ya. Ada orang kemana-mana harus bawa, kalau mau pergi safar harus bawa batu tertentu. Nah, ini menjadikan jimat. Walaupun enggak bilang, saya enggak pernah ngisi apa-apa kok, saya enggak pakai jin. Sampean enggak pakai jin betul, tapi keyakinan sampean itulah yang dimanfaatkan oleh jin nantinya. Iya. Begitu, Pak. Jangan seperti itu. Songkok peci misalnya, wah saya pokoknya kalau misalnya ziarah kubur harus pakai peci ini supaya terhindar dari kuntilanak, karena kuntilanak gak suka sama peci ini. Ini berarti menjadikannya jimat. Kuntilanak pun ketawa, mas, sampean mau pakai peci, mau telanjang, saya tetap gak suka sama sampean gitu. Iya. Tapi jinnya juga, wah ini orang bahlul nih kayaknya nih, bisa dimanfaatkan nih gitu. Makanya Pak, kalau memang suatu kepercayaan itu tidak ada dasarnya secara ilmiah, enggak ada dalilnya, enggak ada saintifiknya, enggak ada ilmiahnya, enggak usah dipercaya gitu loh. Kayak mungkin bapak-bapak dulu kita kan diajarin jangan nunjuk ke kuburan, nanti sial. Ini enggak perlu. Ada burung yang suaranya kayak suara kuntilanak ketawa atau apa, gitu. Wah, berarti ada orang mati. Mati di mana-mana, burung itu ada atau enggak, orang pada mati, Pak. Gitu. Betul. Ngeliat burung gagak, wah nasib sial nih. Burung gagak ada apa enggak, kalau sampean emang apes, ya apes aja. Burung jangan disalahin, kesian dia. Dia pun bingung nyari, saya capek-capek nyari makan dianggap sial. Gitu kan. Kan burung kan bertengger nyari makan. Malah sampean jadikan bikin sial nih burung nih. Masya Allah. Toke tuh. Toke kalau misalnya ganjil berarti sial. Kalau genep berarti untung. Ya, toke kan. Wah, lihat nih, kita lihat nih. Kan pemanasannya gitu kan. Pemanasannya gitu kan. Kalau ganjil, sial, genep, untung. Dibilang gitu tokenya gak jadi. Aduh. Gak jadi deh ngomong gitu. Jadi begitu. Jimat itu rata-rata sugesti. Kalau jimat tidak dapat dari dukun, itu bisa syirik besar, bisa keluar dari Islam. Minum ini kopi, Mas. Nanti bakal dapat kekuatan supranatural. Tuh. Ya. Begitu, hati-hati, Pak, ya. Maka bapak-bapak tolong yang masih mungkin punya hal tertentu atau mempercayai keyakinan tertentu, ya semoga Allah Ta'ala berikan saya dan juga bapak-bapak sekalian hidayah supaya meninggalkan keyakinan dan hal-hal seperti itu, supaya nanti ketemu malaikatul maut nggak berat, ya nggak berat, repot kalau udah berat di situ, Pak, ya semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk istiqomah sampai akhir hayat. Cukup sekian insyaallah. Jazakumullah khairul jazak bapak-bapak atas kehadirannya. Barakallahu fi ulumikum jami'a. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.